Januari menjelang pemilu galang rambu anarki. Dengarlah trompet tahun baru menyambutmu. Galang rambu anarki, ingatlah tangisan pertamamu. Cepatlah besar matahariku.